Merindukanmu dari jauh, menunggu kamu. Salah satu keadaan yang harus aku terima dalam mencintaimu adalah rindu. Ini bukan karena jarak yang memisahkan antara aku dan kamu. Ketahuilah, aku perindu nomor satu. Jauh dekat, tak pernah memudarkan bagaimana caraku dalam rindu. Kumohon jangan marah ketika nanti tiba-tiba aku ingin mengganggumu, meminta waktumu, atau sekedar ingin dimanja olehmu. Semoga kamu akan terbiasa dengan sikap-sikapku. Ketahuilah, aku bukan seorang yang selalu menuntut temu, terlebih hanya untuk urusan rindu. Aku tahu kesibukanmu bukan hanya mengurusi aku. Jangan khawatir, sayang. Rinduku tak akan mengganggu waktumu yang sedang berjuang meraih mimpi-mimpi masa depanmu. Jangan pernah keberatan jika aku sering merindukanmu tiba-tiba. Mungkin seharusnya kita pantas mensyukuri rindu yang ada. Karena dari sanalah kita menjadi tahu jika cinta telah tumbuh baik di hati kita. Atas banyak rindu, aku akan lebih menyukai jika semua tersimpan baik di langit doa. Maka ketika kamu merasa kehangatan di dalam dada, tersenyumlah. Sebab di waktu itu juga, semesta telah menyampaikan rinduku kepadamu. Ingatlah selalu, rindu bukan perkara jarak. Sebab kita jauh atau dekat, rindu akan terus bergerak. Semoga untuk kita, semesta lekas memeluk rindu dalam pelukan yang sama. Dimanapun kau berada, kumohon jaga baik-baik hatimu di sana. Karena di hatimu aku menitipkan doa rindu. Menunggumu selalu, takkan pernah hilang.